Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hama ba'ani. Ayuhal hadirun, ayuhal tulab, wal aba, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dengan semata-mata atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali duduk di masjid ini untuk meneruskan pelajaran kita, membaca kitab Bulughul Maram, bagian kitabul Jami'. Beserta syarahnya yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pada bahasan hadis bab zuhud dan bab warok hadis Nu'man bin Basir, dan cukup panjang, beberapa pertemuan belum selesai, dan mungkin kan kalau dibaca yaitu syarah beliau ketika mentaklik syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambari juga akan lebih lama lagi pertemuan yang dibutuhkan. Sebelum meneruskan, terlebih dahulu merujuk pelajaran telah berlalu. Soal inda atau khusus auto atribut duat, agak sulit ini soalnya. Rasulullah menjelaskan atau mengatakan ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahasanya setiap penguasa memiliki hima, memiliki tempat-tempat tertentu yang dilarang orang yang lainnya untuk memasukinya. Syarah daripada Utsaimin apa tentang hal itu? Syarahnya. Tadi kan syarahnya apa? Singkat saja perkataannya Utsaimin, enggak panjang. Ainda rakmun, rakmu asani. Tak kasus Arab Musani. Apa syarahnya? Penjelasannya. Situ. Belum sampai ke situ loh pelajarannya. Belum sampai ke situ. Yang pelajaran pertemuan kemarin. Nanti kan gak siap kan? Untuk mengetahui kan pula gak siap. Kalau siap kan langsung mengarah. Belum sampai ke situ. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahasanya setiap raja, setiap penguasa memiliki daerah tertentu yang orang lain gak boleh masukinya. Tempat-tempat larangan. Apa syarat Utsaimin? Pertemuan yang lalu. Panjang ya. Toib, yakwi. Belum juga, belum tahu tempatnya. Itu kan ngambil faedah. Kemudian saya meletakkan pertanyaan, kemudian dijawab. Toib, rakmul awal, coba, rakmul awal. Yang sudah dibaca pertemuan yang lalu. Nah, kalau sering libur gini akhirnya. Bukan kemarin kan libur kan? Nah, ini bukan depan libur lagi. Iya enggak? Iya kan? Rekreasi kan? Bukan depan. Belum pulang. Belum sampai di sini. Kemungkinan masih di perjalanan. Banyak libur sehingga lupa sampai mana tempatnya enggak tahu. Kata yang pernah di Yaman itu, saya sedang menanyakan. Entah sudah baca hadis atau belum itu. Ya ikhwan, kum, tanya. Sudah berapa hadis yang kita baca? Sampai selesai. Padahal saya belum baca hadis sama sekali. Berarti kan enggak perhatian gitu loh. Orangnya ada di safar mungkin. Padahal enggak banyak kita baca kemarin. Baik. Arabta harakmul awal. Taib. Naam. Ayah. Baik, coba terjemahkan. Dilatih menerjemahkan. Kata Rasulullah ini bermaksud daerah larangan, terus apa khair jihad Hasan barakallahu fiik. Baik, jadi kata Rasulullah tersebut, menurut saya ini penjelasan atau pengkabaran tentang sebuah kejadian. Nanti akan terjadi seperti ini. Nah, raja memiliki tempat-tempat larangan, tempat gembalaan yang orang lain nggak boleh masuk kepadanya. Dan ini secara syariat nggak diizinkan sebenarnya. Secara syariat nggak diizinkan. Ini peristiwa hanya menjelaskan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Walai saya anisar'i, bukan karena syariat mengizinkan tempat seperti itu, bukan. Barakallahu fikum. Sebutkan contoh-contoh dosa besar. Ini mudah, sehingga ditanya MDW kelas 1. 18 nomor 14. Dosa-dosa besar yang saya sebutkan contohnya apa saja? Dosa-dosa besar yang itu adalah maharim dari Allah Subhanahu wa taala yang kita enggak boleh mendekatinya. Atau nah, apa saja dosa besar itu yang disebut oleh saya? Keraskan. Enggak dengar. Sudah menjawab belum? Sudah menjawab? Enggak dengar dari sini? Ya? Coba dikeraskan kalau sudah menjawab. Sudah menjawab belum? Belum. Oh, ikut enggak kemarin? Dua pekan yang lalu. Pas ikut atau pas enggak ikut? Nah, kalau enggak ikut, ikut. Catat enggak? Mencatat enggak? Kalau catat, cari coba. Apa dosa-dosa besar yang itu adalah maharimullah. Larangan-larangan Allah untuk hambanya tidak mendekatinya, tidak melakukannya, tidak menerjangnya. Enggak ada. Kalau enggak nulis, enggak ada. Jangan guyonan ya, anak MDW itu. Belajar, latihan mengambil poin yang penting dari yang diterangkan itu apa? Oh, dosa besar. Contohnya tadi disebutkan ini. Yang panjangnya keterangannya enggak usah. Poin intinya saja. Apa? Satu. Dua, apa? Tiga, apa? Ada enggak yang tertanya? Enggak ada. Ini dah. Enggak ketinggalan jawabannya. MDW 2, nomor 7. Tunggu dulu, jangan duduk. Tunggu dulu. MDW 2, nomor 7. Nah, apa dosa besar yang saya sebutkan sebagai contoh? Ya. Ahsan, riba. Lagi. Apa? Judi, apalagi bukan judi ya, nanti ada nolanya judi nanti kan, judi bukan judi, apalagi apa zina, asan, eh itu des, ayo masya Allah kelebihannya, walaupun nggak bisa jawab soal yang ini, hafalannya masya Allah, MDW yang paling banyak hafalannya di Al-Maidah. Al Maidah, takwili nanti enggak perlu takwili ya langsung kalau masih di sini teruskan ke langsung edat. Sudah Al Maidah, alhamdulillah. belum selesai, tinggal dikit lagi Al-Maidah. Semoga Allah mengkokohkan hafalannya. Itu hanya contoh ya, di Al-Kabair Imam Al-Dhahabi menyebutkan dosa besar yang sangat banyak sekali. Dosa besar sangat banyak sekali. Sehingga dikumpulkan Al-Kabair. Dosa-dosa besar yang terus Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung masuk hadis, langsung keterangan hadis dari kata Rasulullah SAW berikutnya. Tsumma qala ala wa inna fil jasadi mudghah mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa yalqal. Kalimatu ala, kata, kalau kita terjemahkan kata, kalimat dalam bahasa Arab terjemahnya apa? Kata, kata ala. Yukarriruhar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering Rasulullah ulang-ulang di banyak hadis, ala, ala gitu. Li'anha tufidu tanbih, karena kata ini bermanfaat untuk memberikan peringatan. Orang yang sedang lalai, diberi peringatan dulu. Mau merintah, kan, kalau orang Jawa misalkan, atau kata apa yang lainnya lah, diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang bisa membangkitkan seorang itu asalnya enggak perhatian, ketika di, gitu misalkan, nah, langsung menghadap, misalnya itu. Baik. Ala wa inna fil jasad ay jasadul insan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, ini jasadnya siapa? Ini apa jasadnya hewan atau jasadnya malaikat? Bukan, tetapi jasadul insan, manusia kita ini. Jadi alif lam itu menunjukkan apa makna manusia. Kemudian saya menjelaskan di sinahu. Fa'al hadaril ahdid dihni. Maka kata al jasad di situ alif lamnya lil ahdin dihni. Bahasa nahwu di Tirmidziyah 135 ingin memperpanjang atau mencari keterangan lebih lengkap di sana. Al ahad, ahdiyah, alif lam ahdiyah itu ada dibagi tiga, ada al ahdu, al dihni, kemudian al ahdu, al dikri, dan yang ketiga al ahdu al-huduri. Di sana dibagi tiga. Yang di sini al-jasad itu maksudnya apa? Al-ahdu ad-dihin. Dihin apa? Benak kita ya, di dalam otak kita. Jadi orang yang diajak bicara, dia bisa mengetahui. Kira-kira yang dikatakan Rasulullah, al-jasad ada hati ini, hati, kira-kira jasadnya siapa itu? Paham manusia yang diajak bicara. Mutakalimnya paham, pembicaranya, yang mukhotob yang diajak bicara juga paham. Dimaksud adalah apa? Jasad manusia, bukan jasadnya hewan. Baik, li'an al-uhud salatah, karena al-ahad, pembatasan alin untuk masuk kemana, itu dibagi tiga, dikri wa huduri wa dihni, tadi kita sebutkan. Kemudian berumkan contoh-contohnya, yang dihin itu kayak apa contohnya, yang dikri kayak apa, yang huduri kayak apa. Fa fi qawlihi ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa asaw fir'aunu rasula fa aqadnahu akhdha wabila di muzammil. Sebenarnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana dulu kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunu rasulah. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Ar-Rasul. Gak disebut siapa namanya. Ya kan? Situ adalah zikri. Ini kalau melihat tafsir pun sudah dijelaskan. Yang dimaksud Rasul itu siapa? Apakah Nabi Nuh? Apa Nabi Isa? Sudah ada penjelasannya. Nabi siapa? Nabi Musa. Di tafsir-tafsir ada di sana. Nabi Musa. Itu yang apa? Dihen. Apa? Zikri. Apa dihen, benak mutakalim, kemudian apa benaknya mukhatab, mutakalimnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mukhatabnya siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu atau mukhatabnya Rasul Muhammad, apa mutakalimnya Rasul Muhammad, kemudian mutakalimnya para sahabat, yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Karena ayat ini turunnya pada Rasulullah Muhammad, berarti apa? Mukhatabnya Nabi Muhammad. Wallah, kalau salah ada ingatkan. Baik. Ini dzikir atau dzikri? Hadza dzikri. Penyebutannya di sini dzikir, sudah disebutkan di sebelumnya. Penyebutan kata ar-rasul itu harus kembali ke mana? Di depan sudah ada rasul. Jadi Nabi Musa. Qala fa'asa fir'aun hadza ar-rasul alladzi arsalnahu. Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang telah kami utus, kata Allah. Manusia paham, yang membaca ini paham. Karena Nabi telah mengajarkan kepada kita tentang pengutusan Rasul di zaman dahulu, tidak ada yang diutus kepada Fir'aun kecuali apa? Musa. Ya, orang yang membaca paham, yang diajak bicara paham, gitu kan? Wa qawlu ta'ala, sekarang berikutnya yahuduri, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ada alif lamnya juga. Al-yawma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hadza huduri. Di mana Rasulullah baca ayat ini atau turun ayat ini? Di mana turunnya? Di tafsir Ibnu Katsir ada. Pada sore hari Jumat, hari Arafah. Ini huduri, hadir di waktu ayat ini turun. Huduri disebut. Ketika ayat ini turun, maka saat hadir di situ. Saat hadirnya. Dan ini dimaksud Rasulullah ketika di situ adalah ada di Arafah, di hari Jumat sore hari. Turun ayat ini tentang kesempurnaan Islam yang Allah telah terangkan sendiri. Sehingga Rasul apa, Islam ini enggak butuh Rasul yang lain. Enggak butuh ajaran yang lain. Sudah sempurna. Allah telah menyatakan sendiri. Baik. Al-yawm, yakni ya hadal-yawm. Ya dimaksud al-yawm, ada alif lam itu. Hadal-yawm, hari ini. Hari Rasulullah membaca ayat ini. Turun padanya. Rasulullah membaca ayat ini saat turunnya. Yaitu di hari Arafah, bukan hari yang lainnya. Ini huduri, hadirnya saat itu. Oh iya. Contoh yang huduri lain, al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan mendapatkan apa? Azab yang menghinakan. Dalam surah apa ini? Al-An'am 93. Hadza huduri. Hadir juga pada waktu hari ini yang dimaksudkan ketika Allah turunkan azab, yaitu nanti kapan? Di azabnya manusia. Di hari kiamat. Di hari kiamat. Langsung saat itu. Oh iya. Qala nahwiyun wa kullu ma huliya bi'al idza ata ba'da ismi isharatin fahuwa huduri. Berkata ulama nahwu, setiap yang bergandengan dengan al, jika datang setelah isim isharah, maka dia huduri. Li'anna ismal isyarah yadu'a lal qurb. Karena isim isyarah itu menunjukkan dekat. Hadza, dekat kan? Ini, hari ini, hadzal yaum, dekat. Allah langsung menyiksa pada waktu itu. Al yauma tujzauna. Kalian diberi balasan. Balasannya berupa adzabul hun, siksaan yang menghinakan. Beliau ulangi lagi tentang ini, fa idza ja'a ba'da al muhalla bi al fa huwa huduri. Nah, sebuah isim alif lam yang nempel di isim itu, maka dia huduri. Ketika datang setelah apa? Nah, setelah isim isyarah. Kemudian yang dihin. Contohnya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian ar-rasul. Ada alif lamnya. Ar-rasul. Dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian. Hadza dhihni. Jadi paham orang yang diajak bicara. Baik. Hadza dhihni, ja'akumur rasul la usila ayu insan man rasul, kalau manusia ditanya manusia mana saja, siapa rasul yang dimaksud di sini? Wahai manusia, telah datang rasul membawa kebenaran dari Rabb kalian. Manusia yang diajak bicara paham, laqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham yang diajak bicara. Nah, kita Muhammad membawa al-haq dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Juga contoh berikutnya, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Sayyidnya pada kata wan nuri, berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan pada cahaya yang kami turunkan. Manin nur, siapakah cahaya itu atau apa cahaya itu? Qala al-Qur'an, cahaya dimaksud adalah Al-Qur'an. Kita suruh mengimani Al-Qur'an. Qala ta'ala wa anzalna ilaikum nuran mubina. Di lain ayat Allah mengatakan dari kami turunkan kepada kalian cahaya yang mubina. Yani Al-Qur'an, cahaya yang terang dimaksud adalah Al-Qur'an, bukan matahari. Bukan matahari, bukan bulan. Baik, itu dari sin nahwu. Nah, alif lam yang menempel pada isim itu memiliki tiga dari si apa Uhud ini. Pembagiannya ada tiga, ada dhihni, ada khuduri, ada zikri. Nanti di tempat yang lain ada yang jinsiyah, dibagi tiga juga, bukan jenis. Baik. Berikutnya, ala wa inna fil jasad, ay jasadul insan, mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu ila akhirih. Berkata Asy-Syaikh, lau sya'ar rasul sallallahu alaihi wasallam laqala ala wa inna fil qalbi fil jasad. Kalau Allah, kalau Rasulullah menginginkan atau berkehendak dengan menyatakan dalam hadisnya itu, bukan ala wa inna fil jasad, bukan, tapi langsung wa innal qalba fil jasad, hati itu dalam jasad, itu langsung idza salaha salahal jasad la hasal maksud. Yani jika hati itu di dalam jasad manusia, ketika baik hati maka baik jasadnya. Ini misalnya orang yang membaca, orang yang mendengar, la hasal maksud, sudah bisa memahami maknanya. Jadi boleh diungkapkan dengan ala wa inna fil qalbi jasad, atau wa inna fil qalbi apa fil qalbi jasad, atau diungkapkan dengan tadi yang di atas. Apa tadi ungkapannya? Rasulullah mengatakan wa inna fil jasad mudghah. Enggak langsung menyebutkan wa inna fil jasad al-qalb atau wa inna qalb fil jasad. Jadi boleh diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda ini. Baik. Lakin ata bihi bihadisi gha min ajri ihtimam bihi wal inayah bihi wa bayani ahamiyatihi. Tapi Rasul mengungkapkan dengan bahasa yang di atas. Karena apa? Agar seorang itu ihtimam, memiliki perhatian serius. Wal inayah, perhatian, sama. Wa bayani ahamiyatihi, dan penjelasan akan pentingnya masalah ini. Yang mau disampaikan Rasul itu penting. Kalau diungkapkan dengan hana wa inal qalbi fil jasad, itu ungkapannya kurang apa? Kurang ada tanbihnya. Baik. Ala wahyal qalbu wa makna al-mudghah ay qit'atun minal lahm bi qadri ma yumdighu al-insan. Bahasa kita sudah umum ya, al-qalb diartikan hati, gitu kan? Kemudian mana al-mudghah adalah sepotong dari daging. Sepotong dari daging, seukuran sesuatu yang bisa dikunyah oleh manusia. Mayum diguhu al-insan, yang bisa dikunyah. Makan daging, misalkan kemarin buat apa, rendang atau sate. Nah, sepotong daging. Nah, ini kan beda. Kalau rendang kan biasanya agak besar. Kalau sate ya agak kecil. Kecuali sate super. Di Klaten ya, yang daerah Klaten. Nah, ada yang singgah. Karena ada sate super, besar-besar gitu. Iya. Pernah ada yang singgah? Hanya pernah melihat gambarnya. Nah, kalau gambar kan cuma perkiraan, ya toh. Yang aslinya perlu singgah, jadinya singgahlah. Di Klaten kan ada sate super. Ini kayak seiris dengan apa? Kalau dibuat rendang atau seukuran telur-telur gitu, telur ayam ya, nah, satenya. Matang atau enggaknya ya buktikan dulu ke sana. Wal insanu ma qadara ma yumdihu minal lahm, dan manusia itu sekira-kira berapa sih besarnya dari daging yang bisa dikunyah. Man asdaquhu wasi'ah fasatakunu mulutuhu kabira. Orang yang afwan mulutnya itu besar, ya akan bisa mengunyah daging yang besar pula. Wa man asdaquhu dayyika fasatakunu saghira. Dan orang yang memang mulutnya itu kecil, ya dia milih-milih dari daging yang jadi kunyah, ya nyari yang kecil. Al-wastu wasatun. Maka pertengahan. Kira-kira kalau ngiris ya pertengahan. Jangan besar semuanya. Kasihan yang mulutnya kecil. Enggak bisa nanti. Ala kulli hal, kullama shaghurat al-mudghah fahuwa ahsan. Bagaimanapun keadaannya, semakin kecil irisan tadi, potongan tadi, maka itu yang lebih bagus. Ya anal insan yastati an yu'alijaha tamaman. Karena manusia akan leluasa, akan mampu untuk memasukkan sepotong daging tadi kalau ingin makannya ke mulutnya. Wayum wayuhdimuha tamaman, dan bisa mengunyahnya dengan sempurna. Kalau belum dikunyah sempurna, kemudian ditelan, berat kerjanya mesin yang ada di perut kita. Lakin al-ghalib anal mudghah minal baydah faqul. Tapi umumnya namanya daging yang siap untuk dimakan itu ya kira-kira sebesar telur lah. Sebesar telur atau lebih kecil dari itu. Wala a'ni bidzalika al-baydah al-kabira. Aku enggak maksudkan telur yang besar sekali. Telur apa yang besar? Penyu. Hah? Ya itulah. Kalau telur penyu besar atau kecil? Yang pernah di pinggir laut, yang mengetahui. Nah, ya cukup. Itulah niat telur, bukan yang besar jenisnya. Karena banyak jenis telur, ada telur ayam biasa, itu pun berbeda. Telur ayam Arab lebih kecil lagi, ya kan? Pernah melihat telur ayam Arab, telur ayam Arab agak kecil daripada telur ayam kampung, mirip bentuknya, nah, cuma beda lebih kecil sedikit. Angsa atau apa lebih besar, bebek, nah, telurnya lebih besar. Walakin baydatu dajjat al-ma'ruf aqal, tetapi yang kita maksud adalah telurnya ayam yang terkenal itu, yang biasa dikenal masyarakat, atau lebih kecil dari itu. Hadhihi idza saluhat saluhal jasad kulluhu. Daging yang sebesar telur itulah kalau dia baik di tubuh manusia, maka tubuh pun akan baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun kalau segumpal daging tadi adalah rusak, maka jasad pun akan rusak. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mudghatan fil jasad idza saluhal saluhal jasadu kulluh. Diulang-ulang aja kan bahasanya. Segumpal daging, sepotong daging yang di tubuh manusia, jika dia baik maka badan pun akan baik. Wahal murad huna bisolah asolahud dini awisolahul jasadi. Ya dimaksud baik di sini apakah dari sisi agamanya atau dari sisi jasadnya, sehatnya tubuh manusia itu. Kola adini, yang utama adalah agamanya, akan baik agamanya. Kalau hatinya baik, maka agamanya akan baik. Muncul dulu ketika awal-awal hijab syar'i itu dipakai oleh para akhwat di Indonesia ini. Ah, yang penting itu hatinya. Itu pakai besar-besar kayak gitu. Nah, kalau hatinya jelek apa gunanya? Aku ini walaupun enggak pakai kayak gitu, tapi hatiku baik, mentazkiyah dirinya sendiri. Hatiku baik, padahal kerudungan ya tidak, sholatnya ya belum tentu lengkap. Baca Quran ya kadang-kadang lubang, banyak lubangnya. Mentazkiyah dirinya. Aku ini walaupun enggak berkerudung, enggak berjilbab, aku ini baik hatiku. Pernah dengar kayak gini? Qad yaqulu qa'il kilahuma. Tapi ada seorang kata Syekh, dua-duanya akan baik kalau hatinya baik, jasadnya baik, agamanya juga baik. Lakin hadza la yaqtasu bil qol. Akan tapi kalau ini enggak khusus dari sisi hatinya. Peninjauan kalau lu agama baik, jasanya baik itu enggak khusus pada masalah hati saja. Nanti merembet ke organ yang lainnya. Ke organ yang lainnya. Bukan hati yang menentukan satu-satunya. idza salaha ad-dimagh aidan salaha al-jasad kullu. Karena otak itu kalau masih sempurna, masih baik, sehat, jasad lainnya ya sehat. Tapi kalau otaknya udah enggak sehat, badannya apa sehat? Nah, maka berkaitan dia. Enggaknya satu organ tubuh hati saja dibutuhkan organ tubuh yang lainnya kalau menginginkan jasad itu yang sehat. Tapi yang paling penting adalah apa? Agamanya. Agamanya apa? Baik kalau hatinya baik. Idza saluhat al-qadaman salahal jasad kullu. Kalau dua kaki ini masih sehat, bisa menopang untuk berjalan kuat, ya insyaallah badannya kuat, berjalan juga kuat. Orang sudah stroke sebelah kakinya sudah enggak sehat, badannya enggak sehat lagi. Baik. Al-murad as-salahu dini. Maka kembali hadis ini menjelaskan yang baik hatinya akan baik juga agamanya. Baik. Fa fi hadzal hadis min al-wara'. Maka dalam hadis ini terdapat apa? Penjelasan masalah sikap wara'. Kembali pada judul bab, babu az-zuhud wal wara'. Bab zuhud dan bab wara'. Dari mana? Nah, akan terangkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man ittaqa as-subuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Yang sudah datang penjelasan kemarin sebagiannya. Barang siapa yang berhati-hati dari subuhat, enggak berusaha melakukannya, tapi justru menghindar dari subhat itu perkara yang masih samar, enggak jelas hukumnya haram atau halal, sungguh dia telah terbebaskan dari tuduhan apa? Tuduhan dalam hal tidak baiknya agama atau tidak baiknya kehormatan dia. Terbebas dari tuduhan itu. Orang enggak berprasangka buruk. Baik. Ama fawaiduhu fafihi awalan. Langsung masuk pada fikih hadisnya yang pertama. Annahu yambagi li hamil al-khabar ayu'akidahu bil mu'akidat alatitaka'u sami. Seyukianya pembawa khabar untuk memperkuat apa-apa yang dia khabarkan dengan beberapa penguat agar pendengar itu merasa puas dengannya. Terlebih kalau kita ini tertuduh kadang, biasa dituduh kalau di kampung, enggak dulunya apa enggak jujur, kadang dusta. Jadi kalau orang sudah biasa dusta itu, kalau mengabarkan yang benar, yang jujur, kadang masih dianggap dusta, maka dia perlu penguat yang lainnya. Perlu penguat-penguat dalam memberitakan. Menyebut simpulan saksinya, saya masih betul-betul melihat dan masih ingat misalnya, di sana ada ini, menyebutkan perkara dengan penguat-penguat yang ada. Akan datang contoh berikutnya, contoh penguat ini. Yukhadu dhalik min qawlihi ahwa nu'man bi usbu'aihi ila udunaihi. An-Nu'man Ibnu Basir radhiyallahu anhu memperkuat penyampaian hadis ini dengan apa? Isyarat jari-jarinya ke telinganya. Ini loh, telingaku belum ganti. Belum dioperasi, belum ganti. Ini masih sehat. Ya, mendengarkan dengan telinga ini, belum ganti telinganya. Untuk memperkuat berita yang mau disampaikan. Wa mislu dzalik haditsu Abi Suraih Al-Khuzai. Contohnya, yakni penguat kalimat. Hadis Abu Suraih Al-Khuzai, haitsu qol. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fina khatiban. Nabi pernah suatu saat berdiri berkhutbah ghadata fathi Makkah di pagi hari Fathu Makkah. Fa haddatsana haditsan, kemudian menyampaikan sebuah hadis. Sami tuhu udunayya, kedua telingaku mendengar. Ya kan? Enggak cukup banyak itu. Wa wa'ahu qalbi, hatiku menghafal hadis itu. Itu penguat semuanya ini. Wa absaratu aynaya, mataku melihat gerak-geriknya Rasulullah bagaimana dalam menyampaikan hadis itu. Hina takallama bihi, ketika Rasulullah apa? Menyampaikan hadis ini. Ini semuanya penguat. Penguat apa? Pemberitaan atau hadis. Qulu hadza ta'kidun lisima, ini semuanya memperkuat kalau dia benar-benar mendengar hadis ini. Fayam bagi insani an yu'akkida khabarahu bima yufidu ta'akkuduhu. Maka seyogianya manusia itu memperkuat apa yang dia kabarkan dengan apa-apa yang bisa dianggap memperkuat agar betul-betul faedah beritanya itu betul-betul berita yang benar dan apa adanya, enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurang. La syama inda sak, terlebih ketika ada keraguan di situ. Ada keraguan. Imali ghorobatihi, boleh jadi karena asing, orang ini masih asing. Nah, kamu merantau kan ke sini ini, mondok. Kemudian ketika pulang di sana, mau bercerita apa gitu. Nah, masih dianggap asing oleh orang-orang. Sudah lama enggak pernah ketemu ini, masih jujur enggak orangnya. Nah, dianggap asing. Aulikaunil mukhbiri huayruthiko. Mukhbiri atau mukhbari? Mukhbiri, isim fa'ilnya. Atau keberadaan pemberi kabar itu tidak sikoh orangnya. Tidak, fiko. Ainda sa'il, di sisi orang yang bertanya. Kamu ditanya oleh temanmu ketika sampai sana itu. Dan kamu dulunya enggak disikahi orangnya. Sebelum mau mondok itu orangnya tintat-tintut atau apa. Parlente kalau orang pun bilang ya. Enggak disikahi. Maka perlu ketika mau menjawab dengan sekian banyak penguat. Dengan sumpah misalnya. Baik, fayu'akiduhu bi'anwa'i al-mu'akidat. Maka dia memperkuat sebelum dia memberikan kabar, jawaban dengan sekian banyak penguat. Gimana contohnya? Betul-betul saya ketika mondok itu, punya teman namanya Sipulan-Sipulan, sekelas itu, 7 misalnya. Saya masih hafal namanya Sipulan, harus sebut namanya. Untuk memperkuat berita itu. Ketika itu saya pernah mendapatkan ilmu ini misalnya. Bertujuh. Ilmu tentang apa kita sebutkan. Dan perlu disampaikan. Baik. Yang bisa diambil fikih hadisnya apa? Kesimpulan ringkasnya. Seorang pemberi kabar atau memberikan jawaban perlu memperkuat dengan sekian banyak penguat. Kalau dibutuhkan itu ya, kalau dibutuhkan. Singkatnya gitu saja, singkatnya. Yang kedua, wa min fawaidil hadis. Anal muharramati wal muhallilati tanqasum ila thalathati aqsamin. Perkara yang haram, perkara yang halal itu terbagi menjadi 3. Qismun hiluhu bayyin. Yang pertama, bagian yang halalnya itu jelas. Halalnya jelas. Yang kedua, qismun tahrimuhu bayyin. Yang kedua, bagian haramnya itu jelas. Nanti di taliknya Syekh Utsaimin nanti ada datang penjelasannya, contoh-contohnya dengan contoh nyatanya langsung. Contoh yang halal bayin, yang haram bayin itu apa gitu, ada contohnya. Kemudian bagian ketiga, wa qismun mustabah, yang masih samar. Digolongkan ke haram ya belum, digolongkan ke haram ya belum, masih samar-samar. Baik, amma mahiluhu bayin wa tahrimu bayin fa amruhu wadih. Sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram dan jelas pastinya haram, udah urusannya mudah, gampang, wadih sudah, enggak perlu diperpanjang. Al halal halal, wal haram haram. Halal udah langsung, kalau menghalal makan, kalau makanan yang memang perlu untuk segera dimakan. Haram tinggalkan. Wa amal mustabah fa ma maqbul insan minhu, adapun yang masih samar ini apa sikap kita? Qala mauqifuhu ayat taqiyahu. Sikap kita adalah berhati-hati. Berhati-hati. Li'annahu in fa'alahu fahuwa baina ithma salamah. Karena kalau dia sampai melakukan yang masih samar-samar ini, dia berada di dua keadaan, antara dosa dan selamat. Pilihlah yang selamat, tinggalkan dulu. Wa in tarakahu saqatahu ittimalu ism. Kalau dia tinggalkan maka enggak memungkinkan tertuduh dia itu berdosa. Enggak ada kemungkinan dia berdosa. Wa taqutu salamah, dan dia pasti dalam keadaan selamat. Kalau meninggalkan karena yang masih mustabah. Wa ma'lumun annahu idza ta'akkadal insanu salamah minal ismi fahuwa khairun lahu. Dan termasuk perkara yang maklum bagi kita, kalau manusia itu ingin selamat dari dosa, dan dia memperkuat hal ini dengan cara membuktikan meninggalkan perkara yang masih samar, ini lebih baik bagi dia. Biar enggak tertuduh orang bersuudzon padanya. Tinggalkan apa? Perkara yang masih mustabah, masih samar. Bisa paham ya? Yang MD1, MD2 bisa paham enggak ini? Sikap kita terhadap perkara dalam masalah-masalah sesuatu itu ada di tiga. Yang masalah halal, jelas sikap kita. Kalau makanan boleh dimakan ya, kalau memang halal dimakan dan itu adalah milik kita ya kita makan. Ya haram. Walaupun milik kita, sapi busar mati sendiri keracunan atau tercekik atau kejatuhan pohon. Udah. Jangan eman-eman haram. Ya udah. Buang. Buang di mana? Dijagal. Buangnya dijagal. Kalau jagal dijual nanti. Taur ala ismi. Oh iya, buang ya. Kalau yang makan hewan enggak apa-apa. Kasih buang di sungai, di laut biar dimakan hewan-hewan. Baik. Asal ismi ke hadis yang ketiga. An-nasa yakhtalifuna fil ilmi. Manusia itu berbeda-beda tingkatan dalam hal ilmu. Baik, sehingga kita enggak boleh mengklaim yang paling mengetahui. Nabi Musa saja ditegur, enggak boleh. Sehingga suruh belajar kepada Nabi Khidir. Nabi ya, atau apa? Khidir. Baik. Masing-masing kita berbeda tingkatan ilmunya. La ya'liqaulihi la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ini diambil fikih ini, fikih hadis ini dari perkataan Rasulullah. Tidak mengetahui perkara yang syubhat itu sebagian besar manusia. Berarti ada sedikit yang mengetahui para ulama. Nah, ini kan bertingkat-tingkat ilmu itu. Wahal yakhtalifuna fil faham. Naam. Apakah manusia juga berbeda dalam hal pemahaman? Iya. Berbeda juga. Kalau ilmunya berbeda, cara nanti dia melihat hadis, fikihnya apa, ya berbeda juga. Yakhtalifuna fil fahmi ikhtilafan audhima. Manusia itu berbeda-beda tingkatan pemahamannya dengan perbedaan yang besar. Amal ilmu fa ma'nahu al-itila'u 'alal adillati syar'iyyah wa 'ala aqwalil ulama. Adapun ilmu maknanya adalah ketika seorang itu menelaah dalil-dalil, meneliti ucapan para ulama. Kemudian dia menyimpulkan dari dalil ini, pendapat ulama ini, misalkan masalah ini hukumnya ini. Misalnya. Dia bisa mempelajari. Semakin hari semakin bertambah ilmunya. Yang asalnya baru mengetahui satu dua hukum. Menjadi banyak ilmu yang dia ketahui. Hukum ini, hukum itu. Karena bertambah ilmu yang dia pelajari. Wa amal faham fahuwa gharisatun yaji'alahallahu fil insan. Adapun pemahaman adalah gorisi. Perkara yang tabiat kita sudah ada. Insting, watak. Itu sudah Allah anugerahkan kepada kita. Bisa memahami. Setiap kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berbeda-beda. Wa qad takunu muktasibah. Terkadang pemahaman pun bisa diusahakan. Seorang yang nanti akan dijelaskan. Tamarun, melatih diri. Fatazidu minat tamarun wahada amrun musahad. Akan bertambah pemahamannya dengan latihan-latihan. Tamrin, tamarun, sama. Ini perkara yang bisa disaksikan. Seorang yang thalabul ilmi terus dia mengasah otaknya, nanti akan naik pemahamannya dibandingkan yang lainnya. Yang malas-malasan. Kullama tamarona ala tadabri nusus wa tafahumiha izdada fahman. Maka kapan saja seorang itu melatih dirinya mentadaburi nas-nas Al-Quran dan hadis, maka bertambah pemahaman dia. Baka min insanin akhoda min nasin wahidin iddata masail wal akhur lam yakhud minhu illa masalah wahidah. Betapa satu orang mengambil dari satu nas hadis saja sekian banyak masail, sementara yang lainnya tidaklah bisa mengambil dari satu nas itu kecuali hanya satu masalah saja. Masih ingat kisah Imam Asy-Syafi'i ketika bertamu di rumah Imam Ahmad, ya kan? Dalam semalam bisa mengambil banyak sekian banyak faedah. Yang anak Imam Ahmad waktu itu merasa bingung. Ini imam begitu masuk ruangan tempat istirahat, nggak terdengar suara gemericik air berwudhu, nggak ada. Tiba-tiba adzan subuh sholat apa keluar langsung sholat gitu saja. Ini berwudhu atau enggak ini? Curiga-curiga ini anak Imam Ahmad ini. Nah, udahlah, tanya langsung kata Imam Ahmad. Tanya langsung ke Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i baru menjelaskan, saya semalam itu nggak tidur. Nggak tidur semalam. Nah, ngapain nggak tidur ini? Dia habiskan waktunya untuk meneliti, mengambil faedah hadis. Ya Aba Umar. Apa lanjutannya? Ma fa'ala an-nugir. Hadis ini, sekian banyak faedah dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Baru manduk-manduk anak Imam Ahmad. Masya Allah. Terjawab semuanya. Malam nggak ada suara wudhu, mau subuh nggak ada suara wudhu, ternyata apa? Nggak tidur semalam. Digunakan untuk menelaah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wahai Umar, wahai Abu Umar, itu kunyah anak kecil yang bisa main burung. Nah, Rasulullah menanyakan, apa yang telah dibuat oleh Nugir, burung kecil mainanmu itu? Ternyata dia sudah mati burungnya. Nah, burungnya sudah mati. Baik. Selesaikan sekalian, tinggal sedikit. Fafatulullah yu'tihi mayyasa. Keutamaan Allah, Allah berikan kepada yang dia kehendaki. Artinya bisa memahami dengan luas, ilmunya luas. Nah, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki diberi, ya diberi. Nah, maka sebaiknya kita melatih diri untuk berusaha menelaah dalil-dalil yang ada. Waqad su'ila Ali bin Abi Thalib, "Hal ahida ilaikum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in?" Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah alaihi salatu wasallam, pernah ditanya, apakah pernah Nabi alaihi wasallam itu mengamanahkan kepada kalian tentang suatu perkara? Beliau menjawab, qul la, enggak pernah. Waladhi falqal habata wa baru anismata ila fahman yu'tihillahu ta'ala ahadan fi kitabih. Hanya saja demi zat yang membuka al-habbah sehingga tumbuh, ya kan, biji-bijian itu, entah itu kacang atau apa, ketika kena air hujan yang di tanah itu, mau mangga, akhirnya akan terbuka. Siapa yang membukanya? Ya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tumbuh, ya kan? Misalnya kering. Saat kemarau kering. Ketika kena hujan, akhirnya terbuka, tumbuh. Baik. Demi zat yang memiliki sifat demikian, wa baro'an nismah, hanya saja bahwasanya Allah itu mengamanahkan pemahaman yang Allah berikan kepada seorang dari hambanya ini di dalam memperlakukan kitab ini. Nah, seorang bisa paham dengan kitab Al-Quran ini dan yang lainnya tidak seperti yang dipahami oleh orang yang pertama. Faqala ila fahman, kecuali paham. Allah amanahkan kepada masing-masing kita punya pemahaman berbeda satu dengan yang lainnya. Dalla dhalik ala anal insan qad yudriku bifahmihi ma la yudriku ghairuhu. Berarti hal ini menunjukkan bahasanya manusia itu terkadang bisa memahami atau mendapatkan pemahaman yang mana orang lain tidak mendapatkan pemahaman yang sama dengan pemahaman orang yang pertama ini. Berbeda ulama A, ulama B, sisi pemahamannya berbeda, tidak sama persis. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Allah.